derajat hampir 30 leuwih beda seetik. Opat derajat sawanina beda seetik. Nah iyalah urusan masalah itu tanggal hiji Ramadan. Dina taun ieu hisab qat'i sulam munairen adalah 4 derajat 16 dakik. 4 derajat 16. Kemudian kitu lebaranana berarti minggu. Mun lebaran minggu berarti urang puasa 29 apa 30? 30. Geus urang puasa 30 poe alhamdulillah ya rabbil alamin. Tayalah puasa urang nu tadi diceritakeun adalah puasana puasa syariat. Dina kitab Sirrul Asrar wa Mazharil Anwar karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah bakal diaji ku kulangan moal loban-loban diajina. Saya na budak santri bae. Ye aya al-fasusa bi asharati bayan shaumi syariah wa tariqah. Pahamah shaumi syariah, lamun urang maca dina ihya, maca dina tukilan-tukilan usajen. Imam Ghazali ngajelaskeun pembagian puasa, aya puasa khusus, aya puasa umum, puasa khusus khusus. Itulah ceritaan Imam Ghazali jeung ahli-ahli sufi nu sejen, tapi Syekh Abdul Qadir berbeda. Ngabahas aya puasa syariat, aya puasa tarekat, aya puasa hakikat. Kitu tuan Syekh mah pembagianna. Puasa syariat sebab makna la ilaha illallah tilu cek tuan Syekh. Lamun makna la ilaha illallah la ma'budat bihaqqin fil wujud illallah puasana puasa syariat. Pas urang sapina riad kosih. Lamun geus ganti ku la ilaha illallah na teh la maqsuda fil wujud illallah tarekat berarti cara puasana kudu cara puasa tarekat. Lamun la ilaha illallah na geus la maqluba. La maqluba fil wujud berarti puasana puasa hakikat. Urang pindah tina syariat kada tarekat teu meunang sapindah. Pindahna kudu aya nu mindahkeun. Urang pindah tina tarekat kana hakikat teu meunang sapindah-pindah. Hayal tamangaranna kudu aya nu mindahkeun. Maka kudu aya perasaan ruhani anu khusus. Tak dijelaskeun nu tadi fa amma shaumus syariat hayang saka anil makulat wal masyrubat wa anil yaqafin nahar. Nu tadi. Puasa syariat mah nahan dahar, nahan minum, nahan jimati berang. Eta puasa syariatmu tadi kurang diceritakeun. Aye puasa tarekat bahwa ayam saka jami Allahi anil muharramat wal manahi wal zama'in misal ujibi wa gharib zahiran wa batinan laylan wa nahar. Puasa syariat kurang geus kajelaskeun tadi. Jelema teh dahar teh minum muakkad. Pasomo syariat muakkadun. Aya waktuna ti mimiti. Pajar datang ka surup panon poe. Teu dahar, teu nginum, teu jima ngaranna puasa syariat. Ari matah mah biasa pake nonton TV. Ari ceuli mah biasa dicocokkan make nu ka dieu teh. Naon teh ngaranna? Sia nyarahoan biasa ngaranna. Lain boga deui meureun jualan ongkoh. Masyaallah. Eta puasa-puasa syariat. Puasa syariat mah dikhawatirkeun kana ditarimana. Khawatir. Khawatir kana asup kana kam min shaimi. Loba jasa jelema nu puasa tapi laisa lahu min syamihi puasa na udah orang ngan syukur lapar jeung dahaga. Iyalah puasa syariat. Di akhirat teh teu dibere ganjaran ku Gusti Allah. Begitu dipanggil Zainuddin maju. Ya. Sabar tahun mana hirup di dunia? 50. Pernah melaksanakan puasa? Pernah. Kuah apa nih puasa? Tidak air tenginum tejima ibaran. Peting. Hampir unggal peting. Etes ya tiberang, tiberang lapar. Lapar. Dahaga, dahaga. Ai mata sok dikamanakeun eta dula deuleuna ai beurang. citra. Cali. Didengekeun di sidang diinterogasi ieu teh ceuli mata ternyata orengana dipake leuleuh TV leuleuh awewe ceuli kitu kene. Ieu mah sakumaha cak Nabi aing kamin so ini. Aing moal ngaganjar ka sia puasa pas kitu mangajabat puasa lepas kitu. Lamun urang geus dikitukeun engke jaga di akhirat isin ka binabi. Masyaallah. Tapaan dina dahar pari ieu puasa teh ngosongan beuteung tina kadaharan, ngosongan beuteung tina inuman, ngosongan beuteung kosongan zakat tina jima, kosongkeun mata, kosongkeun ceuli tina maksiat, kosongkeun riyabo, riyabo artinya tapa urang teu dahar teu nginum teu jima, napaan beuteung jeung zakat, mantak naon mata sabulan tapaan, mantak naon ceuli sabulan tapaan, mantak naon leungeun tapaan, sungut tapaan. Tah ieu lamun geus bisa ka dinya, urang ngalengkah sanajan henteu puasa thariqoh, tapi urang semi thariqoh. Semi. Sebab urang make la ilaha illallah na tetep lama budak, tapi urang prak-prakanana indah jasa make aturan-aturan bakti. Kumaha emang puasa thariqoh? Nahan sakabeh anggota tina nu diharamkeun jeung tina nu dilarangkeun. Nu tina larangan-larangan jeung celaan-celaan. Jero batinna matana akur. Ketika neuleuh haram cak batin haram tamah. Ketika ngadengekeun anu haram-haram cak batin haram tamah. Akur jasa zahiron wa batinan. Ulah aya ujug, ulah aya riya, ulah aya takabur, ulah aya hubul jahub sumah. Pas tak lamun puasa dohir mamu akot, puasa batin mah goer mu akot. Wa shaumut thariqoh mu'addadun fi jami'i umrihi. Puasa thariqoh mah terus bae. Di samping di jero bulan Ramadan berang jeung beting terus datang ke bulan Shawal sampai paeh bae terus dijaga bener-bener. Sebab nyana geus ikrar, lamun urang geus norekat, geus pindah ngamanaan la ilaha illallah kula maksuda, di jero hate keretegen ka Gusti Allah, Gusti moal aya pagaweanna naon iwati ngagus ka khidmat bae abdi maka Gusti ngabakti, mata dekti ka Gusti keun, ceuli dekti ka Gusti keun, irung dekti ka Gusti keun, sungut dekti ka Gusti keun, beuteung abdi leungeun suku kabeh kapal bukau abdi dekti ka Gusti keun. Moal aya anu henteu ka Gusti Gusti. Abdi mah andai kata tani-tani lagi ieu hasilna dekti ka Gusti keun. Andai kata abdi berpartai, andai kata abdi berekonomi, andai kata abdi berpolitik, eta berpolitik da dekti ka Gusti keun abdi mah semata-mata neangan rido Gusti. Abdi berbudaya, berbudaya da dekti ka Gusti keun. Hayang meunang rido Gusti kabeh ketika bisa terus keun, ketika teu bisa heureuh. Lamun aya jelema puasana puasa thariqoh, kemudian manehanna bisa ngalaksanakeunana, berarti puasana mulus. Lamun aya jelema puasa berthariqoh, thariqoh tapi prak-prakanana puasana puasa syariat, thariqohna berarti thariqoh lain thariqoh supi, thariqoh sapi. Thariqoh sapi tah maksudna. Bisjada teha ayy la ilaha illallah na maka la ilaha illallah ahli batin, tapi ayy prak-prakan puasa na prak-prakan ahli syariat. Nah iyalah bakal nangke ditanya ditanya lah mundur syariat, syariat baik tah wari nutorikoh, nutorikoh maka tadi mata dijaga, celi dijaga, kolbu ge dijaga. Nah iya terus baik. Terus bae, sangkilang lain di bulan Ramadan gitu bae, terus. Memantak cek Tuhan Syabdo Padir, jelema nyaritakeun Lailatul Qadar, eta pangbubungah ti Gusti Allah. Lailatul Qadar teh kapan ninggapkeun hijab. Hijab teh disingkapkeun sehingga kadeuleuh hakiki, eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu dibukakeun hijab geus deket ka Gusti Allah, nu puasana bebeneran, nu puasana teu bebeneran mah teu jeuli cak jalak kudu menang Lailatul Qadar, aya lain nu dipuri maka deuleuh pingpingna. Aya ge eta budak, Tupuri. Waduh budak masyaallah. Kuna aing manggil Lailatul Qadar di mana? Di Puri. Kuna ningkap putih. Waduh mata aing hampir teu kuat neuleu sinar siang teh coba. Sinar juri beureut ta mah. Cenah teh kiai cenah Lailatul Qadar teh pan dibukakeun hijab, kahalang kabuka. Eta ge kahalang kabuka. Mangeun ngobrol jeung Bang Cikupa mah kitu bae teu beres. Di hahalan tadi buka atun tekudutilan nin Lailatul Qadar macam Tuhan Syabdo Qadir lain di bulan Ramadan baik, di bulan Syawal, di bulan Afid, jak pulang terus-terusan manggil Lailatul Qadar hijab dibukakan baik, cik Tuhan Syabdo Qadir jak pulang manggil datang ke hakikat dibuka, nah, iya orang lamun hayang menang Lailatul Qadar lain diintip, ngintip, cara ngintip si Mbak Kermanis lain, emang kumaha gitu ngintip Lailatul Qadar mati kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar mati kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar mati kudu di musola, di imah, di kamar, di musola, di mana baik, kadeketan diri urang jeung Gusti Allah, sehingga urang teh bener-bener deket, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil, wari dibukakeun hahalang, kadeuleuh brewek, uy, jeung gede teh kuha. Insyaallah hijab dibuka Lailatul Qadar mesti babari sebenarnya yang menang Lailatul Qadar ye. Gusti Abdi mah yang menang Lailatul Qadar amat di bulan ieu moal menang datang ka jujugelan ieu moal menang. Moal menang wani sumpah kula mata lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab daun ka hijab ku hayang. Yang ngobatin mah ka situ. Kahijab ku hayang geus kana salat ka hayang eta lain ka Allah. Dikira hayang eta lain ka Allah moal bisa kajeung ku kumaha ge. Eta nya na teh kahijab ku hayang. Kudu kumaha tuh leungitkeun ka hayang. Abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dibele Lailatul Qadar ku Gusti. Cak Gusti emang teu pantes ya mah. Atuh teu bae pantes iman teu jembak menyala Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV je moal. Moal kajeng buku mah jauh jeung Gusti teh jauh. Moal bisa. Dua tak teu bisa tak. Nu hayang jasa moal bisa ka hijab ku hayang. Anu pasrah jasa ka Gusti bari manehanana teu ngalaksanakeun aturanana moal sarua bae. Kudu kumaha tuh? Ulah dihayang-hayang Lailatul Qadar mah. Sebab datang lagi kaget. Lailatul Qadar mah datang nage kaget urang keur tengah. Keur tengah bae ye. Urang teh ibadah ka Gusti tawadhu, abdi. Ibadah ka Gusti teh hayang nanaon abdi ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun. Tah. Tengetkeun tah, singat teh. Ngalaksanakeun, ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugrah buat di dinya ya Lailatul Qadar. Kadi teh sia. Tuh itu kena waheran ya. Aku aing ngeceng ke hati ya. Iya. Iya kecerita supaya menang kan. Supaya menang ya. Ini dihayang-hayang moal. Cara tadi Gusti abdi baca moal menang merunja potongan abdi moal bae. Aja setapang. Kudukungan itu kia. Awas perhatikan supaya menang. Atau moal ya. Ini itu ngomong di jaya. Atau pasti mah cara nonton TV baik apa di bawah moal bisa. Moal lima gerita supaya rada bagus baik. Bersihan, tobat, nus kukula sok diceritakeun teh mata 70. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata tah. Gusti meureun ieu mata abdi loba jasa dedeuleuan anu komo nu dihaja nu teu ngahaja mah komo Gusti hampura 70 teh jang mata ceuli 70 irung 70 sumut 70 beteng 70 dubur 70 kubur 70 suku 70 lengan 70 kolbu 70 sipara jadi tenang urang teh tenang teh can bisa ka meunang Lailatul Qadar moal ka jeung kumaha. Urang kos kitu teh hayang menang Lailatul Qadar moal ka hijab ku hayang. Sadar Gusti abdi mah ieu Gusti eueuh du dipake ka hayang ge walti Gusti bae. Urang ge teu. wa fi ridho Gusti. Abdi nu mantak puasa ge nuturkeun parentah Gusti. Abdi ieu nu mantak di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyaahkeun sakieu bisana abdi. Tawadu ka diarepeun Gusti. Tawadu ka. Tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal bae. Moal bae teu meunang dihayalkeun ka kitu Lailatul Qadar mah moal bae sia boga kaayang can pantes kos sia. Dan pantes potongan sia dibere Lailatul Qadar. Atuh kos nabi dibere wahyu pantes, kos wali dibere karoma pantes, kos ulama dibere mahuna pantes, atuh maneh mah paningi pantes mah ona. Lempengkeun, lempengkeun, lempengkeun, lempengkeun, lempengkeun. Geus urang todoru ka Gusti. Ieu batin perjalanan aja. Kicep abdi nang Gusti, dengan abdi nang Gusti. Naon anu kadenge eta teh suara ti Gusti. Kadele ku abdi makhluk-makhluk Gusti. Abdi neuleu bisa ku Gusti, di deuleu teh leumpang ku Gusti. Mulai rada bagus. Urang wudu ye. Tek salat magrib. Ngalaunan, ngalawuduna teh. Gitu wudu. Sugan teh ku bagus ye mah kepeting meunang Lailatul Qadar. Moal. Kajen ting kiai gede udang-udangna moal tadi jam janggot teh cenah panjang tambahan deui 2 meter. Moal bae kajen. Teu bisa diintik kitu Lailatul Qadar teh bisa. Teu bisa bae kajen hukumana entek nu ngaritip Lailatul Qadar cenah diharam. TK pangapunten. Aroma mulia, Baitullah mulia, moal bisa. Kudu kumaha tuh balikan deui. Mulai kuari karasa rasa ieu abdi bisa wudu teh ku Gusti karasa jasa ieu abdi bisa wudu batur baloba teu dibere bisa ngarawuh narasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu di parentah ku Gusti eta geus mulai tah deuk dalareukeut Lailatul Qadar si ada tah eta hese ieu sakara hesek asa, kok menurut tadi ngedaruduk mau awal hesek asuh hesek kehalangan ku tempe 2 kan hesek jadi ngerasakan iya baiknya tegudu di bere Lailatul Qadar Gusti abis tegudu abis Gusti bere bisa ngalawudu ke iya anugerah di Gusti ya Allah, maka kalawuduna mau ayam cepet lama tetap ngelawudu, tapi lain obrol cai. Nah, ngerasa kenikmat na diberi anugerah bisa wudu, eta geus Lailatul Qadar. Eta geus minju belati Lailatul Qadar, tetis kamu mau kecaya semua. Aduh. Awas, batin mes. Batin mes. Iya sekalian supaya urang nyongsro, tapi jauh, tapi deket. Tapi asa deket, asa jauh, hayah. Tapi praktiknya tidak bisa. Orang ngalah wudhu. Mau ayah, ya lemah, anu deket ke Allah wudhu nak. alikan deh milih pasti wudhu nage madep kiblat. Ingat urang teh dibawa ku ilmu syariat eta narik urang mawa urang. Mun urang teu akur jeung syariat teh perasaan asa cangcaya perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang dititah ieu teh madep kiblat usaha ilmu urang teh mawa urang sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang setelah boga ilmu mah korek urang dibawa ku ilmu urang teh dikondisikeun lah ku syariat syariat teh meunang ti Allah ngomong doang teh ku ilmu padahal ku Allah ngan melalui syariat urang ngaji. Sanggup sa urang boga ilmu dibawa urang kuul ku ilmu urang. Kudu madep kiblat nang ilmu. Allah hakikatna. Tilu kali ku ilmu. Allah teteh hakikat. Ngan encen boga rasa kakarek make syariat bae. Kabeunge tilu kali. Tenang ngalawuduna. Kuari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah dibabawa ku ilmu syariat ngaranna teu karasa nang ngaji teh sataun kuari dipake di jero bulan Ramadan tere kahayalkeun Lailatul Qadar tere kahayalkeun salat ngahayalkeun teh lain ngahayalkeun ngarasakeun wudu beres wudu salat Gusti ieu salat abdi mah deuk ngarasakeun salat bae. Ulah pikiran Lailatul Qadar. Lamun urang nyongsong ka Lailatul Qadar salat bae rusak. Surat bae rusak. Ge Lailatul Qadar mangke urang keur diuk, kadang-kadang keur nangtung, kaget urangna ge kaget. Engke ge kaget. Jelema teh lain di dieu bae nu meunang Lailatul Qadar. Keur toap, keur sa'i. Aye jelema keur toap, perasaan aya di mana? Kaget, jadi ini di mana ieu? Teu boga perasaan hayang menang Lailatul Qadar, nu keur ngintip Lailatul Qadar mah kahijab ku hayang. Ketika nyana ngarasakeun toap, ieu aya di mana ieu? Ketika nyana ngarasakeun sa'i, anugerah ti Gusti sa'i boga tanaga sakieu, henteu dipaksakeun. Lamun memang ieu tanagana gede, rada cepat mun tanagana leutik, rada kendor, tanagana ieu leutik asa kendor, henteu ngarasulah ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i. Teng aya di mana keuna? Kitu kene tataraweh. Urang teh ge lamun tataraweh kos kitu. Allahu Akbar. Keur ngarasakeun tataraweh. Masya Allah. Batur sujud nyana nangtung bae. Nunduk. Teu penting sararial gas. Paling meneng Lailatul Qadar teh kos kitu cek ngeru. Kunaon? Hees aigeur. Ulah ngahayal teh hayang memenang tapi lain dihayal praktek nabatin dibukakeun hijab ketika urang deket jeung Gusti Allah. Tuhan Syabdul Qadir nyaritakeun lain di bulan Ramadan bae Lailatul Qadar mah di luar Ramadan ngemantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Rawah coba geus deket encan jeung Gusti Allah ngan Allah ngajanjikeun bae ta mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min al Allah mere ka jelema umum dibere asal sia deukeut jeung aing. Ngan cara salah sahiji cara ti Tuan Syekh nu kukula dicaritakeun, nu geus ditajribah dicoba ku para murid-muridna, sok meunang ulah ngahayalkeun, ulah hayang nyaho urang aya Lailatul Qadar di bulan Ramadan, rasakeun ibadah nu ku urang keur dilaksanakeun eta teh sebagai anugerah urang mun wudu, nikmat jasa ieu. Dibere ku Gusti ngalawudu batur mah jeung sakieu keur nonton TV aing ngawudu digerak nang Allah ieu tah ngarasakeun wudu mulai awalan Lailatul Qadar geus deukeut tah hijab geus mulai pret ketika urang salat ngarasakeun salat bae babacaan eta salat wayah subhanarabbiyal azim nikmati wayah nangtung nikmati wayah partehan nikmati ulah huyal hayal nanaon nikmati babacaan eta teh menghadap ka Allah teh eta nu paling istimewa naon anu dirangkum dina salat eta babacaan parati menghadap ka Allah teu kudu dihuyal dihayal nikmati babacaan eta ketika fatihah ketika surat-surat ketika ruku-ruku nikmati geura hijab bakal ngurangan de pret 1 poe 2 poe 3 poe geus rada eueuh tinggal salembar deui hijab pake nonton film kandel deui isuk nonton main bola ulangan Eropa nu kamari. Wah, Spanyol muantep jasa. Anggeun. Atuh hijab beuki kandal di mae. Halo, meja ka pamajikan kamari mah ngeunaheun ibadah. Kuari mah leuleu beungeut sia nu ngeunaheun jasa. Tuka hayang Lailatul Qadar mah teu kudu hese, teu kula bae. Atuh geura nakarak atuh sia. Emang jurusan siapa kadinya bae? Kan meureun mah dari Lailatul Qadar. Iyalah praktekna seperti gitu. Balikan deui supaya urang kabehan sanajan dihenteu-henteu ge rindu ka Lailatul Qadar. Tapi dihayang-hayang ku urang teu bisa, kahijab ku hayang, dihayal-hayal kahijab ku hayal. Lain kitu, nikmati anugerah ibadah. Urang kudu nikmati itu ya anugerah ti Gusti. Qabal Allah kudu teu sabaraha gade jasa ganjaran. Ketika orang sholat, fadol Allah. Ketika orang puasa, ya Allah, ya Rabbi. Loba nu gagah teu puasa, abdi mah ya ku Gusti keur dipuasakeun. Nikmati coba puasa. Makin lapar, makin gede ganjaran. Makin dahaga, makin gede ganjaran. Makin bau, makin seungit, cak Allah. Cak Allah, cak orang mah makin beki toke mah. Bau toke mah kada. Hiji, puasa syariat. Nu tadi diceritakeun teu dahar teu minum make waktu ti magrib ti pajar datang ka magrib. Puasa tarikot di samping nu tadi tarikoh mah seluruh anggota ieu dijaga. Berikut ulah aya panyakit batinan. Ieu mah eueuh waktuna terus. Nah, meunang ti mana tuan Syekh eta ngalaksanakeun kitu lantaran cik Kanjeng Nabi tadi engke urang kila bakal ditanya jaga jawabanana engke ku jawaban kanjeng kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin. Loba jasa jelema anu puasa padahal hakikatna mah horeng teu puasa. Loba jasa anu batal magrib horengna puasa bae. Ih, bahasa tuan Syekh. Cuma tak kukula dibaca lantaran kamari tasi Bagdad. Cekolot bahala babag gedad. Usia ulima kali itu kapan kedata teh bari gandeng kamin shaimin muftirin wa kamin muftirin shaimin. Ya Allah, loba jasa jelema anu puasa hakikatna mah hareng teu puasa, teu ganjaran berarti. Loba jasa jelema nu buka di waktu magrib koreanan teu buka puasa bae. Kadeuleuna kurang dahar, kadeuleuna nginum eta si kiai, eta si tetangga, eta si tokoh, eta si ustad. Horeng hakikat mah puasa bae lantaran nyana puasana puasa tarikot. Syariat mah batal tapi tarekatna mah teu batal. Sebab terus bae dijaga. Puasa syariat mah ngabatalan nyana dahar nginum, tapi setelah eta teu dibatalkeun, teu deuleuan mata ceuli, irung kabeh dijaga. Puasana bukti mantep jasa beurang jeung peuting. Ieu istimewa jasa teh jelema nu kos kitu tah. Terus bae berarti puasa teh. Masyaallah. Yang sikiyum siko adzal anil manahi wa idza innas bil jawari. Matak ieu teh keur ngarealisasikeun bahasa Gusti. As-saumul li wa ana ajzibi. Puasa teh nu kaula, ulah sakahayang sia. Wa ana ajzibi kaula bakal ngabales anjeun. Tapi puasa nu mana anu bener-bener kaing? As-saumu li, puasa anu aing. Kunaon atuh batak teu dikaingkeun? As-saumu li, kunaon atuh ceuli teu dikaingkeun? As-saumu li, kunaon sumuh teu dikaingkeun? As-saumu li, kunaon leungeut teu dikaingkeun? As-saumu li, puasa anu aing. Kunaon hate sia teu dikaingkeun? Tah puasa tarekat bae lamun aya jelema puasa tarekat. Kemudian mata nadi pakai maksiat batal puasa. Aya jelema puasa geus aya di kalangan tarekat ceuli dipake ngadengkeun musik atawa ngomongkeun batur batal puasa. Numantak cap guru saha jelemana kuari nu bisa norekat. Eueuh pijelemaeunna numantak ulah sok aju hampur-hampur asa aing tarekat. Paringanan di jero na mah lain tarekat teu ngalobakeun ngarekrut dana. Korekak, korek-korek, langit biru. Ya, korekak. Masya Allah. Nah, itulah. Terus terakhir, wa amma shaumul haqiqat fa huwa imsakul fa'd bi masyiwallah wa imsakus sir an mahabbati musyahadati ghairillah. Kama qala Allah Ta'ala, al-insanu sirri wa anna sirru. Gusti Allah nyarita, cek Gusti Allah, al-insanu sirri, manusia teh rahasia kaula. Wa anna sirru, kaula rahasia manusia. Ya, aing yen langit, yen bumi. Deuleuh ku sia manusia. Aing yen kesempurnaan-kesempurnaan maha kawasa aing. Nyin kadaharan bubuahan jang sia. Nyin kelengkapan-kelengkapan suara melalui manuk jang sia. Melalui hewan-hewan nu halal nu haram jang sia. Jang sia los ku sia ngan ku aing diatur nu haram nu halal nu meunang jeung nu henteu jang sia. Bagi ku sia jang sia. Ketika sia geus nyaho, ieu haram, ieu meunang, ieu henteu. Atur ka ku sia teh. Berarti sia jadi rahasia aing. Sebab sia geus kalaksanakeun haram halal, pan nyaho halal haram teh nang yai. Ku ari sia mah nyaho teh, eh ulah ieu mah naon kadal haram. Hakikat teh pan aing eta. Ilmu sia teh geus bisa direalisasikeun ka jelema. Ulah mabok haram, eta teh kapan nyaho nanti aing. Geus sia ngomongkeun halal, ngomongkeun halal, ngomongkeun meunang, ngomongkeun henteu, rahasia aing. Aya di sia. Sia ngomong kitu teh eta hukum aing, berarti sia teh ngandung rahasia aing. Aing teh aya di sia. Waduh, geus luhur jadi ngomong. Ieu mah luhur jadi mah mali terus kan ieu mah. Sebab aing geus teu kaharti. Udah kakarek bahasa da bae geus teu kaharti komong ngalaksanakeunana mah teh kudu boga guru. Guru syariat, guru torekat, guru hakikat. Kuarima ayat di Jawa, siapa yang mau berguru hakikat? Ayo saya daftarin, ntar kita kesono sama-sama, pakai mahar, tolol gitu. Mana guru hakikat pakai mahar, pakai emas, cek ganan teh, 10 gram. Beko guru dikampak sih, kuai. Guru hakikat sih, kok siap, guru torekat, gitu, seba, anti dunia. Nah iyalah al-insan sirri wa anna sirru. Siang ngomongkan hukum, hukum ai, siatnya rahasia ai. Berarti aida aya di sia. Geus berarti al-insanu sirri manusia rahasia kaula wa ana sirru. Nah, tidinya lah ulah loba anu dipake kahayang atuh ku sia tu aida aja sia rahasia aing aing rahasia sia. Atuh geus we sia jeung aing duaan. Kalabun urang geus bisa tak eueuh nu dipake ka resep jeung dipake kahayang, eueuh nu bisa dideuleuh, eueuh nu dipake kahayang geus hiji we Allah. Geus kabeh ge Allah bae hate teh Allah Allah Allah Allah kosak kos kanjing Nabi urang kosak kos para aulia kutub-kutubul aulia jin para wali-wali ni eta kos kitu tahnya nama puasa na puasa syariat dilakonan torekat da tadi geus kuari mah nya geus datang ka hakikat geus disingkapkeun per detik jeung per menit nyaho kana hakikat da nya nama terus bae ka Allah ketika aya pohoan bae ka Allah batal puasa geus teuweuh. Hese dikanya hukumana sahaja lemana. Jeung dimana ayana. Imanan sakadar. Nyaritakeun puasa umum, puasa khusus, puasa khusus, khusus. Itulah bahasa Imam Ghazali. Bahasa Tuhan Syahdul Qadir mah. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Urang masakil pisana mudah-mudahan. Urang kabehan dibere sehat. Dibere jajan. Dibere senang. Dibere nemah, dibere ridho, ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa dengan tenang, tentrem, nikmat, robah puasa urang tina puasa nu kamari. Mun taun kamari puasa urang sakitu, Gusti tambah ilmu goreng. Kuari mah tambah ka nyawa lah, deuk rada dirapih-rapihan puasa besika buru dicabut. Besika buru ku Gusti diampihan. Komo nu geus karolot mah mulaian di kuari rapihan. Urang maca Quran nu hebat mah dina bulan Ramadan teh 17 kali tamat. Mun bisa, mun teu bisa teu kudu mudag tamat mudag ngarasakeun nikmatna maca Quran. Mudag nikmatna maca Quran. Jadi beki luhur, beki carang tamat teh maca Quran. Tah aku tak teu tamat mah. Teu tamat mah aku. Urang maca Quran teh ngarasakeun nikmat. moal karasa lamun teu paham. Mantak nu bodo mah nu bodo nemah bae. Ku nemah teh tawadu meunang geu lalatu kodak. Tapi lamun anu bisa mah paham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ngarasakeun maca a'udzu, jeung ngarasakeun bisa maca bismillah eta teh keur digerakkeun ku Allah sebagai anugerah ka eta nu hese teh. Jadi lain ieu, ayo sajus bisa ge. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dari kan kitab Allah wa kitab dan maka jadi nanya Allah wa Allah wa Allah. Sallallahu alaihi. Lain ada deketan kagus di jauh kalau begitu jauh itu lebih bagus mengarasakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di samping makna nuturkeun abdi ngalindung ka Gusti Allah tina setan. Saya di jerona asal dibaca geus saya tah. Mun teh kiai mah tukos kitu tah, tapi lain Golkar, moal ge Golkar mah. Bismillahirrahmanirrahim. Karasa maca bismillah teh digerakeun ku Gusti Allah dibere anugerah nikmat bandingkeun jeung meunang sajus nyana ka karak bismillah doang timbang coba ka diakhirat luhuran bismillah doang yakinkeun luhuran nu bismillah doang sajus kadang jadi siksa sa bismillah jadi ganjal meunang di mana tafakkur sa'atin khairun min sab'ina. Eta tapakur teh sadetik samenit la ilaha illallah ahli Allah hiji timbang jeung 1000 100.000 anu ahli manusia ahli makhluk ahli ria beratan keneh la ilaha illallah sebabnya nama kerasa kuari urang mulai urang barang dahar ge lamun geugeuraan timbangna dahar ye buka ye buka ye buka ye ta wah Allahu Akbar baru ya Allahu Akbar. Di masjid asyhadu an la ilaha illallah. Kuari susu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kakarak asyhadu an la ilaha illallah nomor 2, nyana geus beak 3. Tilu-tilu gelas. Ayya ala sholat. Kolak. Keres. Agus kami. Mungkin tak hebat kalau segitu langsung. Lain deh. Beda aja kayak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi. Corona. Pulang-pulang gitu kurang keur menikmati menikmati makanan-makanan. Batur geus kamar asih nyana masih kan. Oplo ya sesuatu. Masyaallah. Ya karim masyaallah. Nayalah alhamdulillahirabbil alamin. Puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Kasimpulanna puasa syariat mah teu dahar teu nginum teu jima make waktu ini niti subuh datang ka magrib puasa tarekat di samping nu eta oge ngarasa seluruh anggota tina maksiat jeung kalbu puasa hakikat hatena ditambah teu inget bae ka Allah poho ka Allah jadi batal. Di jero bulan Ramadan urang aya zakat fitrah. Ieu teh mudab-dabun puasa urang kaya bainas sama wal ardi. Di tengah ngeganteng moal ka diangkat mun mucad dikaluarkeun zakat. Dikaluarkeun zakat mae ka luhur. Zakatna 3 liter setengah. Beasna dupang bagus tadi siapkeun. keutamaanana, keutamaan bagi jelema nundek balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur, memeh bulan, memeh lebaran, ngazakatlah di lembur masing-masing. Sekali deh, urang ibadah nu utama, ulah sok ngomongkeun ngadenge ka RT-RT di lembur, sia ngontrak di dieu ngising hiji-hiji ngazakat di ditu, hawa nafsu. Lain kitu ieu mah keur nuduhkeun bener-bener ibadah nu mantep. Sama ndek dikitukeun, tah ayo merebaik kitu ka si ai hayang-hayang teuing mah tah daki aing. Aing kitu nu itu bae sih. Urang kene tah. Urang kene hadeul. Sakali deh. Supaya mantep ibadah urang lain lalagaan, kula mah sakadar nuduhkeun ulah ngadenge omongan-omongan tatangga jeung nu boga kontrakan supaya mantep. Kamu dek mere-mere bae besi mas-mas mbak-mbak dek balik ke Jawa Tengah, balik ke Jawa Timur. Nah iya, ngazakatna di ditu mun henteu ka lebarangan. Acena berangkat di tanggal 28 macet dek ka Jawa Timur, di Jawa Tengah lebaran bidinya ngazakat. Acena moal balik ka ditu moal dek di dieu we, di dieu ngazakat. Eta kos kitu tah nu paling istimewa geus dicaritakeun nu istimewa bae geus kos kitu. Jadi ulah asa-asa balik ke Bandung, di Bandung ngazakat. Dek balik ke Surabaya, di Surabaya ngazakat. Aca dek ieu bae mah dek balik ke Surabaya barang datang ka jalan ka lebaranna datang ka ditu geus beres lebaranna teu ngazakat. Oh, tong urang. Oh, na tuta mah. Ngazakat. Iraha wajibna ngazakat pas malam takbir. Malam takbir, malam Minggu, tah eta tah. Ngazakat tidinya. Cenah abdi mah teh diheulakeun bae 5 poe deui ka lebaran mangga. Acana teh 10 poe deui ka lebaran heh bae teh nanaon. Acana teh kuari bae hincan. Boten bisa kuari bae hincan. Tah teu kuasa bae hincan. Hincan tah ieu zakat teh apa kitu? Zakat nu paling utama nama memeh ka masjid. Ndek ka masjid urang ngazakat di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Urang ngazakat. Wah, luar biasa teteh. Berarti keur nyaritakeun Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Kias mah hina. Sapira ti luar tersetengah. Hina, jelema hina, beas hina, baju hina, sepatu hina, mobil hina, dunia hina lantaran rusak. Nu agung mah Allah. Urang ngaluarkeun zakat ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, memeh ka masjid. Ngan hese sama kos kitu mah jadi imam lagi geus diheula. Ka ditu pan make samping mun ti bupati pan imam lagi atuh. Kuduh. Imam blon. Nah. Mari penting lagi, penting lagi, penting. Penting bae geus daripada dikena ka saha kiai ka mustahik enggak. Saha mustahik zakat teh kiai aya dalapan. Mustahik zakat teh anu dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim. Innamas shadaqatu lil fuqara fakir. Bikeun ka fakir. Bikeun ka miskin. Cenah ieu mah geus zakat teh deuk sabilillah, teangan tukang perang. Oh, di urang mah perang ge henteu anu perang melalui agama. Jelema dakwah melalui Al-Qur'anul Karim eta geus termasuk sabilillah Syekh Nawawi, Syekh Imam Nawawi. Berarti kiai-kiai anu bener-bener teu boga gaji, bener-bener nilai kaliwatillah, nang ngadegkeun, nang tungkeun, ngaluhurkeun agama Allah eta geus termasuk sabilillah majasi. Dina kumaha cenah ku ari mah indek ka pamarentah bae asal memenuhi syarat. Ai pamarentah teh asupna kana naon? Amil. Ai amil zakat teh anu kos kumaha? Anu memenuhi syarat. Sakumaha memenuhi syaratna? Hiji sa'in jelema tukang adataan. Tukang dua tukang nyokotan. Nomor ketilu tukang nulisan. Nomor kaopat tukang ngabagikeun. Tah eta nu kitu ngaranna amil. Berarti kurang teh dibentuk ku ari mah. Teu beunang cicing bae. Anu ngadata kudu aya, kemudian nu ngalaksanakeun nyokotan kudu aya. atawanya nampung ke dia di mana henteu totop. Kemudian nulisan kudu aya di samping eta nu bakal ngabagikeun ka musahidna kudu aya. Eta kos kitu ngaranna bes badan amil zakat. Rekrut segede teh ditu kembalikeun tak ngembalikeun eta mah teu kudu dipoe lebaran. Diengkekeun teu masalah, 2 poe, 3 poe, seminggu eueuh masalah. Nunggu musahid musahid musahid lantaran lebaran teu berencan aya eueuh, nu penting ngalaksanakeun zakat bae. Setelah seminggu kakarak dibagikeun, eueuh masalah. Makin miskin nangis kerumpul ku harima. Tuh, bagikeun. Ku hari kumaha lamun dikamasikeun? Teu meunang. Kamu sholat? Teu meunang. Cenah ieu mah deuk ku bupati lah, betulan. Ieu mah kena sangkuran. Geus urang daripada cangcaya mun ka pamarentah insyirofna teu pernah kadenge ka fakir miskin, mere mah mere bae urang supaya sampurna. Eta mah fitnah bae, fitnah. Teu pernah bae aya pengondisian duit zakat dibagikeun ka fakir miskin, teu pernah. Diberikeunana ka BHS, diberikeunana ka Atlas, diberikeun ka kiai anu ngadukung nyana. Mas. Tapi lu ngutung-ngutan saya kabagin te. Ayo te laporan dari itu. Abai asuk golongan Golkar. Nah, pas gitulah. Jadi kurang seret. Fitnah kurang lamun pas gitu. Iya, mager gak bener ibadah. Besi orang yang sempurna ibadah menurut Allah. Di bere bae dong. Enggak. Kurang mana pakai miskin. Jadi minah emplong. Nikmat jadi duit ayah lah. Sekira duit sakit itu. Tilu letter setengah, tah! Dulu ku sebulah makan. Ini pokoknya nanti ngezakat, nanti nu asli, pokoknya ini ibadah. Kos gitu cina, kia itu boga, ngemboga sakit gitu napa ya, yakin itu bakal ingin serau kena. Lah cina yakin dia akan sebodoh dengan gue yang sempurna. Cuma masalah, gue lama kan nuduhkan doang. Menghayang sempurna. Langsung baik, sebab itu kadengena pemerintah ngucurkan, ngebagikan, iya, zakat teh ka fakir miskin dibangunkeun doang, dibangunkeun doang di ditu. Cenah aya eta mah kieu cuma cenah kurang maca kitab, dibacaan ku aing aya ge aya tafsir Munir. Ada yang kudu lisia. Aing ge maca kitab teh. Emang kumaha kitu aya nu nangtangan teu maca kitab cenah kieu cuma bawa ke dia sama beca kita. Jadi dia bilang, dijual kok ini. Sok sambarangan enas, ima enas, ngadek ulang arupak enas. Baca Fathul Muin. Baca Fathul Muin kurang kumaha. Etatnya Fathul Muin itu lain lalagaan. Nuatak lain lalagaan kumaha. Etatnya gesi tasawukin. Artinya Fathul Muin mah, etatnya pihi gesi tasawuk. Lain lalagaan lu maca ke Masya Allah. Ayah lu ngomong ulah bacaan Fathul Muin. Maya tuh baca kitab lu sejan. Mendeket aing. Sia sembarangan ke Fathul Muin. Kene-kene sia jadi modern. Ya bisa aing memual keluar. Takrit, Riyad, Sapina, Fathul Muin, Ignatu kok memual keluar jadinya. Enggak, nah tak tahu tuh kurut tuh baca kitab jangan nomor itu cuma tuh menang ayat nggak menang set. Kadai yang ikut jeli ayatnya yang ngomong gak sudah. Dia baca kitab jangan cuma cuma tuh nggak menang set. Kadai yes dia datang ke ayat, menteri cacat jago ayat. Abet tuh aneh nggak jadi misiun menteri datangan punya apa? Teh iya tu maksudnya, nah, maksudnya supaya rapi doang. Ibadah teh ke Allah. Kulama gitu tak maksudnya. Geseuh kepentingan di partai, kulama. Oh kepentingan di organisasi, nggeus ditekadkeun kulama Gusti hirup teh ieu mah hayang ngalibatkeun Gusti ku salat ku ngaji titik geus lah. Batur deuk nurut sabodo deuk henteu sabodo geus bae. Geus jadi tumbal aing mah diaromongkeun ku kiai-kiai Golkar sabodo ajeun geus ajeun geus penting ngucang ka Golkar ulah sakitu doang. Kunaon atuh hok, aing teh hok ke ka kiai emang kumaha kitu. Hok. Di Belaraja tinggal sabara gerintil, di Cikupat tinggal sabara gerintil, di Sepatan tinggal sabara gerintil. Atuh ka ditu kabeh aing mana batur. Hok maksud aing hok, siapa salapi tatadina menang ilah menalawi ngamet amin. Orang siapa tahu kamu harus awir. Yang gitu kan aja. Kita ikut jadi mesak. Jatuh mana ya tuh? Orang saya orang mulai. Orang mesak dulu. Ayolah kan sorokan. Tanang kos gitu mah tuh lah gelokan itu ho ho. Maksudnya itu mah lain nanawan lain ho ho. Masya Allah lu nggak sih sih ajur. Ajur tak ima maksudnya lain. Pokoknya ajeng dedenya ho ho biasa. Gak ada ngeken itu budak magang ngaji cina ya 20-an alhamdulillah tilok kamu mana yang magang ngaji senang gitu. Barang kadangnya kiai anu buah lima cina jadi tim sukses jaki sialan. Maksudnya nah tehiri tedengki aku ulah nyana lah nu sejen bae lo sukses ke nu sejen nama ulah magang ngaji bet ho ayin teh lain siri emang ku maha gitu yee tuh ho kiasa yee barang sahana. Bahasa kisoleh aja bentar, parang sana. Eta ku hok pula jadi kos gitu, ulala yang mah tuh ngehalangan anu, itu dasar ndek mandek banyak anak kesana jadi halangan anu, tuh kumah kakak bahaya betul nama. Iya mah kercerita, bagusan coba ku orang, ibadah orang bisa dipuasana. Kemudian zakatna komo cek Tuan Syahdul Qadir Madewi. Ayah zakat syariat, ayah zakat tarekat, ayah zakat hakikat. Haji, ayah haji syariat, ayah haji tarekat, ayah haji syariat. Panjang teh ini mau dibaca mah emang geus cukup puasa na bae tadi dibagi. Zakat bagi moal teu kitu, ngon luih rapi jasa. Ngabahasakeun syariat tarekat jeung hakikat kadang ngan urang nuturkeun. Eta teh di Kanjeng Nabi atuh urang ngelempeng-lempeng cak fatul muin kitu bae lah. Masya Allah. Iji. Beres. Tah. Jika ada kaliwat, awas. Kemudian taraweh. Kukulat jadi bacakan kitab dina hadis tajul jamekna panjang tei. Tarawehna kurang 20 tilu. 20 tilu mimitikan jeng Nabi taraweh. Trung ngobol. Taraweh dei kanjeng trung. Katilu peting kanjeng Nabi dina. Wakilah keropat peting. Cuma pun lah, aduh, cekang jeng Nabi rempan besi di pardu. Tah, tidak cekang jeng Nabi mataraweh nyalira di bumi. Kusida Abu Bakar di datangan Tuhan. Kunau ni ente tarji di kitab ye ye. Ima dongeng lah dong ye. Besi engke panasaran bawa ye kitab na ye. Bawa kan mayar. Iya, duduitin awak tak ye ye. Emang kuari mak itu kuduna lah. Nah, jadi cari dalam sinar bakar datang tadinya Tuhan, kok ya rempan sekarang ini lebih sedih padukan bangsa kurang, mah kuat ini kayak itu nanti kuat ini kayak tahun 2012 mah orang cikupat dekat waktu orang cisok sama kamu orang sepatan paling kuatnya orang cilongok roh ada kos itu nah, itu kan itu sabara 20 sarua bayi 20 kilo jengitir nah mantap. Pupus kangen dilangsungkan ku Sidina Abu Bakar Siddiq menjadi 20 tilu. Sidina Abu Bakar Siddiq baik. Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali 20 tilu. Deuleuh dina kitab hadis. Cenah Kanjeng Nabi masa kelas, Kanjeng Nabi 11 teh witir. Kulama teh pernah polos di Ramadan jeung di lain Ramadan, salat teh 11 rakaat. Eta mah di Ramadan jeung di luar Ramadan 11 witir. Ari ieu mah tah mansoma imanan wa hisaban jeung aya koma tarawih maknana 20 tilu diteruskeun moal Sayyid Abu Bakar 20 tilu atuh sadengkeun urang teh kapan alaikum bil khulafai rasyidin tuturkeun khulafai rasyidin atawa dua bilazaini Umar jeung Abu Bakar jeung Umar nu ngamimitian 20 tilu Sayyidina Abu Bakar. Dilanjut ku Sayyidina Umar. Urang kita nuturkeun eta. Kita nuturkeun lu dua, kita nuturkeun lu opat. Penguasa Muhammadiyah teu pemahamanana anu kurang. Geus kuari mah geus moal dicaritakeun pemahaman anu kurang. Mangga bae Muhammadiyah, Muhammadiyah urang mah urang. Urang boga kitab nu utuh asli jasa silsilahna nyambung datang ka Imam Bukhari, Imam Bukhari datang ka Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 20 kilo, bolak cangcaya. Wai ribut, 20 kilo, gerbang, 20 kilo, gerbang. Nah, mualah. Ngomong ribut banyak. Ya. Ngayalah gis alhamdulillah puasa syariat entos, torekat entos, hakikat entos, penentuan menurut hisab alhamdulillah entos, ulah ngajak moal, silahkan nundek bilu urang babarengan buah Jumat, kerentena bae tungguan ti pemerintah mangga, ayakin maka pemerintah, contoh isbat modal tahun kamari lu disengserikan kunggal negara, mangga bae. Andai kata nepek, silahkan bae, ulah jadi huru hara. Aya masjid dipersilahkan tah, cenah tah, hatu tah, aya nekti ulama, ke kami panderi, kunaon haji dikunci, kos masjid bapak moyang bae. Lu bakal jadi kos itu pan, tung-tung nama akibatna. Lantaran nyana ngunci akhirnya sholat di masyarakat nyana teka bagian beres datang kakuari teka percaya ke masyarakat nang saha eta kos kitu. Wallahu a'lam, rahasia Allah mangga nyanggakeun ka Gusti Allah. Geus beres zakatna, geus beres urang tarawehna, cara urang menangkeun Lailatul Qadarna ulah dipake ka haya. Urang menikmati bae anugerah urang ibadah eta engke mulai muka tentang itu Lailatul Qadar. Teh di awal ketika akhir informasi nu terakhirna ialah urang pembukaan anak insyaallah engke minggu kedua. Urang lebaran minggu, minggu kahiji natah eta teh kapan 7 poe, minggu kedua berarti 15 poe. Tah eta minggu 15 poe eta ngaji. Bab lamun dilengkahkeun ka ditu, atuh bunga urang. Panjang teuing nya. Jadi ke minggu pertama lebaran, minggu kahiji natah 7 poe. Kedua 15 poe, kurang insya Allah mudah-mudahan panjang umur, kurang ngaji deui sakumaha biasa. Awal masa kumaha biasa tanggal 8, atau kamai kaburu mangga teu kaburu masalah awal keluarga, jeung anu araringet urang babarengan ngaholan almarhum abah. Kamari tanggal 8 biasa minggu-minggu Senin Salasa berarti malam Senin. Urang jadi lamun lebaran minggu nyawalan teh Senin terasa Rebo Kamis Jumat Sabtu minggu malam Senin malam salapan ya. Kemudian itu kula saputer sataun ngaji geus teh asa-asa asa kumaha bapak-bapak kula teh asa-asa baik. Artinya ngomong sanggeunahna sanangna sacablak teh eueuh maksudna naon. Hiji sekadar maksud ngakrabat. Kedua sekadar deudeuh jumlah. Andai kata aya ucapan-ucapan anu kurang tepat kurang teuti. Kurang merenah di hati teh eta hampura. Insyaallah insyaallah kula mah geus teu kudu dipentah. Jadi urang silih hampurakeun dina sajero sataun kula santri kula anu sogol keluarga kamembet urang silih hampurakeun jeung urang silih doakeun supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لما الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إلى روح أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وعلى الأكثر تابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء الفاتحة. إياك نعبد وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا إلى روح أبي وإلى روح أمي الفاتحة. ذل ذكر فعلم أنه قول لا عليهم ولا الضالين. sementara kemudian usia yang reksa salaman norati di dia ke dia kerutuk nak ngis komunul jauh mah insyaallah sarwa baik ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahbih sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdahi wa fi ni'mah wa yukafi umazidah ya rabbana laka alhamdu kama yambagi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultani. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم اجعل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ما ذكرناه وما سبحناه وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا جدنا وجدتنا خصوصا إلى أرواح أبي وإلى أرواح أمي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من حفر النار. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولتنا قائمة وأولادنا وتلاميذنا علماء ولا تسلط علينا ظالما ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسبقنا في إيماننا وارزقنا يا الله خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملنا وإنا رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن لم نكن أهلنا أن تبلغ رحمتك أن نبلغ رحمتك فرحمتك أهلنا أن تبلغنا لأنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقامي.